di impian mapais lamunan diri harapan anu dianti duh iraharek tinekana ragap rasa geningan kieu buktina batin ukur tumarima duh nganti asih ti saira sok padaha rasa asih jeung kanyana estu taya sudana iraha atuh iraha harapan rasa cinta waktu di diri salira iraha atuh iraha harapan rasa tresna laksana nyanding kabagja aduh aduh na iraha rasa kadeudeuh jeung cinta rek nampi waleran cinta nu diwaktakeun salira. Rasa geningan kieu buktina batin ukur tumarima duh nganti asih ti saira sok padaha rasa asih jeung kanyana estu taya sudana iraha atuh iraha harapan rasa cinta wacati diri salira iraha atuh iraha harapan rasa tresna laksana nyanding kabagjaan aduh aduh na iraha rasa kadeudeuh cinta rek nampi waleran cinta nu diwaktakeun salira aduh aduh na iraha rasa kadeudeuh cinta rek nampi waleran cinta nu diwaktakeun salira.